سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-8 dari kitab Jum'ah. Dan pada bab yang ke-8, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau masih menyebutkan materi yang berkaitan dengan sunnah-sunnah yang hendaknya diperhatikan tatkala hendak menghadiri sholat Jum'ah. Yang sudah kita lalui, yang hendak menghadiri sholat Jum'ah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi. Begitu pula ketika anda berangkat hendaknya memakai pakaian yang terbaik yang ia dapatkan, kemudian memakai minyak wangi, dan hendaknya berangkat hari Jum'at di tadkir, di awal waktu. Dan pada bab yang ke-8, beliau memberikan judul dengan bab as-siwak yaumal jum'ah. Bab disunnahkannya bersiwak pada hari Jum'at. Dan bersiwak di setiap kali hendak sholat, itu perkara yang mustahab. Disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hari sholat Jum'at disebutkan secara khusus bahwa disunahkan bersiwak ketika anda menghadiri sholat Jum'at. Dia berkata, wa qala Abu Sa'id ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yastan. Dan berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastan, yaitu bersiwak, beristinan. Yadbuku asnanahu bisiwak. Dan hadisnya sudah kita lalui di beberapa yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Wa yastan wa yamassu thiban. Tidak wajib. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mandi pada hari Jumat wajib bagi yang sudah baligh ketika anda menghadiri sholat Jumat. Wa yastan, dan juga beristinan. Yadbuku asnanahu bisiwak, menggosok giginya dengan siwak, dan memakai minyak wangi seandainya ia mendapatkannya. Kemudian itu boleh menyebutkan hadis mausul. Qala haddathana Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi. Qala akhbarna Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari Hijrah An Abi Zinad Abu Zinad Abdurrahman Nasmu Hasan Abdullah bin Dakwan An Al-A'raj. Kalau Al-A'raj Muhammad Teguh, siapa namanya? Ahsanta, Abdurrahman Hurmuz. An Abi Hurairah, kalau Abu Hurairah Faiz. Perhatikan, Abu Hurairah siapa namanya Faiz? Yang jawab Abdurrahman. Siapa nama Abu Hurairah? Pasti tahu, namanya sama, Rizqi, Yusuf, Ahsanta, Abdurrahman ibn Sakhar. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman? Abdurrahman ibn Sakhar. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بسواك مع كل صلاة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, terhadap manusia, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Ini menunjukkan bahwasanya bersiwak tidak wajib, tapi sunnah mu'akkadah. Tidak wajib, karena Nabi SAW mengatakan la amartum bisiwak ma kulli salat. Dengan syarat laula an asyqa ala ummati. Tapi beliau melihat ada masyaqqah pada umatnya. Maka beliau tidak memerintahkan hal tersebut. Qala haddatsana Abu Ma'mar wa Abdullah bin Amr al-Munqari. Qala haddatsana Abdul Waris Abdul Waris bin Sa'id. Ibn Dakwan qala haddats Syu'aib ibn Habhab. Qala haddatsana Anas قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, أكثرت عليكم في السواك. Aku sangat banyak sekali menyebutkan kalian, menyebutkan kepada kalian atau mendorong kalian untuk bersiwak. Sama dengan hadis sebelumnya. Menunjukkan siwak itu perkara yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendorong umatnya untuk bersiwak. Qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan Sufyan al-Thawri Sufyan bin Sa'id al-Mansur wa Mansur bin Mu'tamir wa Husain Husain ibn Abdurrahman al-Abi Wa'il. Abu Wa'il Rafi Masmu Abu Wa'il Abdullah Abu Wa'il Masmu Hasan Tashaqiq Ibn Salama Al-Hudaifah wa Hudaifah bin Yaman qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusufa. Dari Hudaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangkit di waktu malam, itu bangun dari tidur di waktu malam, maka beliau mengatakan yashusufa, beliau menggosok giginya itu dengan siwak. Begitu pula kalau beliau masuk ke rumahnya, yang pertama beliau akan juga bersiwak. Nabi SAW sangat mencintai sekali bersiwak. Sampai menjelang meninggal pun seperti akan kita lalui di bab yang 9. Nabi SAW ketika melihat Abdurrahman membawa siwak, beliau menginginkannya. Karena Aisyah diberikan siwak milik Abdurrahman, saudaranya. Dan Nabi bersiwak menjelang meninggalnya. Di bab yang 9, bab mentasawwak bisiwak ghairi. Bab seorang bersiwak dengan menggunakan siwak orang lain. Setelah dibersihkan. Qala haddatsa Isma'il ibn Abi Uwais. Qala haddatsani Sulaiman bin Bilal. Qala qala Hisham ibn Urwah. Qala akhbarani Abi Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطاني فقسمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. Dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, menyebutkan kejadian yang terjadi pada Nabi SAW di akhir hayat beliau. Kata beliau, Abdurrahman ibn Abi Bakar, saudara Aisyah, datang ke rumah Aisyah Wamahu siwak, yastanubih. Dan ketika masuk, beliau membawa siwak. Yang beliau bersiwak dengannya. Ketika masuk, Nabi SAW, yang dalam sakit di tanggung Aisyah, atau bersama ke Aisyah, beliau melihat kepada siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Maka Aisyah radhiyallahu anha, beliau paham dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Beliau berkata kepada saudaranya Abdurrahman, "A'tini hadza siwak ya Abdurrahman." Berikan kepadaku siwak ini wahai Abdurrahman. Fa'atani. Maka Abdurrahman dikasih tersebut kepada Aisyah. Faqasamtu thumma madadtu. Maka kupotong siwak tersebut, itu bekas Abdurrahman dipotong, thumma madadtu. Kemudian aku gigit, yaitu aku lunakan. Seperti kita ketahui, siwak tentunya keras. Ketika mau dipakai, tidak langsung pakai dalam keadaan keras, tapi dikunyah terlebih dahulu agar lembut. Aisyah pun sama, setelah memotong bagian yang bekas dari Abdurrahman, kemudian aku kunyah agar lembut. Setelah lembut, aku berikan kepada Rasulullah SAW. Fastan Nabi, maka Nabi pun bersiwak. Wa mustan idun wa sadri. Dan kemudian beliau bersandar ke dadaku. Dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nanti dalam kemudian beliau wafat. Dan siwak secara khusus Nabi SAW katakan as-siwak matharatul fam wa mardatun lirab. Siwak itu membersihkan mulut dan menyebabkan atau sebab keridhaan Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita dari kitab Al-Jami' Shahih min Laysa fi Shahihain, dan kita memasuki bab yang ke-23 dari Kitabul Iman. Pada bab yang ke-23, beliau memberikan terjemah baru dengan al-iman bil malaikat. Beriman dengan adanya malaikat. Tentunya sudah kita bersama, beriman dengan malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Tidak beriman seseorang sampai ia beriman dengan adanya malaikat. Nabi mengatakan tentang al-iman, nanti minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa yamil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarih. Dan di hadis Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Kata Nabi SAW, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya. Dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api. Dan manusia diciptakan dari yang telah disebutkan kepada kalian, dari tanah. Dan di awal bab beliau menyebutkan hadis Sufyan bin Asar Al-Muradi radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala haddatsana Affan وابن مسلم صفار قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش قال غدوت على صفوان ابن أسار المرادي أسأله عن المس عن الخفين فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال ألا أبشرك؟ ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها يطالب العلم رضا بما يطلب. فذكر الحديث. قال حدثنا عبد الرزاق قال تمامر عن عاصم بن ابي نجود عن عاصم بن ابي نجود عن زيد بن حبيش قال اتيت صفوان بن اسار المرادي قال ما جاء بك؟ قال فقلت جئت اطلب العلم. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خالد يخرج من بيتي في طلب العلم illa wada'atil malaikatu ajnihatah ridan bima yasma'. Wa dhakar al-hadith. Wa qala haddathana Yunus قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم عن زيد عن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما طلب. قال الشيخ هذا حديث حسن. Dari Zaid bin Hubaysh rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Ghadautu ala Safwan bin Asal al-Muradi. Pada suatu ketika di pagi hari, aku mendatangi sahabat Nabi SAW, Safwan bin Asal al-Muradi. As'alu al-Mas al-Khufayn. Aku datang dan rangka bertanya tentang hukum mengusap khuf. Fakal, maka ketika aku datang, beliau bertanya, Majabik, wahai Zir, apa yang menyebabkanmu datang kemari? Fakultu, maka aku berkata, ibtigha'ul ilm. Aku datang dengan rangka untuk ilmu. Qal, maka Sufyan asal berkata, ala ubashiruk, tidak aku berikan kepadamu kabar gembira? Kemudian beliau menukil hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, innal malaikata la tada wajnihata li talibil ilm. Riba bima yatub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu. Riba bima yatub. Dengan riba dengan apa yang cari. Apa yang tuntut. Fadakal hadis. Kemudian sebutkan kelanjutan dari sebut, yaitu Sofwan Asal menyebutkan kepada Zir tentang hukum mengusap khufain. Badal wa'id wa na'um. Dan dari sini kita bisa mengetahui tentang keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu keutamaan yang sangat besar. Dan di antara keutamaan untuk ilmu, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu. Dan ini tidak diberikan kepada yang lainnya dari ahlu dunia. Dan ini keutamaan yang sangat besar yang hendaknya kita berikhtisab dalam menuntut ilmu. Kita meluangkan waktu kita dan meninggalkan sebagian kesibukan kita dalam rangka menuntut ilmu. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu, riba bima yatub. Karena riba dengan apa yang ia cari, apa yang ia tuntut, yaitu al-ilm. Dan juga dalam hal ini kita bisa faedah yang lainnya tentang soal ahlul ilm. Soal ahlul ilm anil mas'ala allati yushkilu alaiha atau tushkilu alaih. Bertanya kepada ahlul ilm tentang masalah yang tidak ia ketahui. Seperti yang dikatakan Zir ibn Hubaysh radhiyallahu ta'ala ketika tidak tahu tentang satu masalah, beliau datang kepada Sufyan bin Asal radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau dapatkan yang disebut pada Sufyan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hadis lagi, qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hadatsa Zaid qala hadatsani Hasan ata Husain qala hadatsani Abu Ghalib قال أنت أبو أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. قال الشيخ هذا حديث حسن. وشيخ الإمام أحمد زيد هو ابن الحباب وحسين هو ابن واقد. دري أبو أمامة Suhaib bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, para malaikat duduk di pintu-pintu masjid ketika hari Jumat mencatat orang yang masuk ke masjid, yang pertama, yang kedua, dan ketiga, dan selanjutnya. Sampai ketika imam keluar, datang ke masjid khutbah, rufiatul suhuk, maka diangkat catatan orang-orang yang datang ke masjid tersebut. Dan para mereka itu yasami'una dzikr, mereka ikut mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dan syahidnya dari dua hadis yang kita baca dalam ini, bahwasanya al-malaikah itu benar-benar ada. Dan beriman dengan malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang enam, yang wajib kita imani. Dan Syekh Mukbir Hatta'ala beliau menyebutkan ditalikan hadis pertama di bab yang ke-33, al-iman bil malaika, dia ingatkan tentang sebagian orang yang terpengaruh dengan orang-orang falasifah, yang mana mereka mengatakan malaikat itu bukan sesuatu yang hakiki, bukan makhluk seperti manusia atau jin yang Allah ciptakan. Tapi malaikat, kata orang-orang falasifah dan sebagian kaum muslim terpengaruh dengannya, kata ibaratan quwa khairiyah kaminah fi nafs, kata kekuatan yang mendorong kepada kebaikan yang ada pada manusia. Dan ini tentunya perkara yang tidak benar. Kita ketahui dalam Al-Qur'an Karim, terlebih lagi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana para malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Jibril ataupun yang lainnya, bukan suatu yang maknawi, tapi betul-betul suatu yang hissi, makhluk yang tadi kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqat min nur, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Sebelum kita akhiri, ada kabar gembira. Dari pagi ada kabar dari Ustaz Irham Demak, bahwa insyaallah pada hari Ahad Syekh Yasir Al-Amiri akan singgah di Kuningan. Jadwalnya mulai besok dari Jawa Timur terus, dan hari Ahad pagi dari Banjar ke Kuningan. Diperkirakan sampai di tempat kita sore, dan ada kemungkinan bermalam, dan besoknya melanjutkan perjalanan ke Sulawesi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini, dan juga memuliakan tamu-tamu kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.